بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam bab yang ke-9 yang berbunyi babu bayani annahu yustahabbu liman ru'iya khalian bimra'atin wa kanat zawjatahu aw mahraman lahu an yaqul hadhihi fulanah liyadfa'a dhanna as-saw'i bihi. Bab penjelasan bahwa dimustahabkan, disunnahkan bagi seorang laki-laki yang tampak atau terlihat berduaan dengan perempuan. Kalau bab yang selalu adalah haramnya khalwat, ya, tidak boleh masuk mendatangi, menjumpai perempuan. Yang sekarang juga berkenaan dengan itu, yaitu ketika seorang laki-laki dilihat berduaan dengan seorang wanita. Wanita ini adalah istrinya, atau dia atau wanita itu sebagai mahram baginya, atau mahraman lahu, sebagai yang diharamkan dia menikahinya. Ya, orang melihat dari jauh dan mereka tidak mengenal, ini menunjukkan bahwa perempuan itu sedang memakai pakaian yang membuat dia tidak dikenal, pakaian syar'i, ya, sehingga tidak dikenal siapa dia. Sementara yang dilihat cuma laki-lakinya. Apa yang disunnahkan bagi laki-laki yang berduaan dengan perempuan tersebut, yang mana perempuan itu istri atau wanita yang dia sebagai mahram baginya? Ayyakun, untuk mengatakan, ini yang disunnahkan, hadhihi fulanah, ini adalah si fulanah, maksudnya istri saya, ini adik perempuan saya, ini bibi saya, ya, kepada orang yang melihat tadi. Tujuannya apa? Liyadfa'a dhanna as-sau'i bihi atau dhanna as-su'i bihi, untuk menolak prasangka buruk kepadanya. Ya. Apalagi orang itu orang yang terpandang, orang yang dikenal sebagai tokoh agama, berduaan dengan perempuan kan membuat praduga yang bukan-bukan. Maka disunnahkan dia untuk menyampaikan kepada orang tersebut agar orang itu tidak menduga-duga yang buruk, berprasangka yang tidak baik, mengatakan ini istri saya, ini si fulana istri saya, ini si fulana anak saya, ini si fulana saudari saya, ini si fulana bibi saya, ya, ini si fulana istri ayah saya yang kedua. Kan bisa jadi semuanya kan mahram, ya. Ini yang disunnahkan, mengabarkan kepada orang yang melihat tadi bahwa si fulana ini adalah bukan orang lain tetapi mahramnya. Ini penjelasan Imam Nawawi bahwa itu disunnahkan. Kita baca hadisnya. Saya sempat memperhatikan ketika tadi malam mencoba membacanya lagi, mulai dari bab yang ketujuh yang telah kita pelajari, yang waktu itu saya bingung bagaimana menghubung-hubungkannya dengan kitabus salam. Saya lihat bab yang ketujuh, yang kemarin bab yang kedelapan, sekarang bab yang kesembilan dan seterusnya lebih erat hubungannya dengan kitab adab. Ya, dengan kitab adab, dan sulit untuk menarik-nariknya berhubungan dengan kitab salam. Kitab as-salam, ya, bisa jadi hal ini terjadi ya, ketika bergabung semuanya satu hadis-hadis yang seharusnya diletakkan oleh Imam Muslim di bab sebelumnya, ternyata diletakkan di kitab sebelumnya, itu kitabul adab, lalu dia letakkan ternyata di kitabus salam. Ya, karena Imam Muslim pekerjaannya cuma membuat kitab kitabus salam atau kitabul adab, kemudian dibuat, dibawakan hadis-hadis yang berhubungan dengan adab sebanyak-banyaknya, tanpa membuat bab-bab khusus. Bab yang ada dalam kitab Sahih Muslim ini perbuatan siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika mensyarahkan Sahih Muslim ini, dia sangat menguasai. Bukan hanya sekedar membaca kemudian mensyarahkan hadisnya, tidak, dia juga menghafalnya. Jadi dia melihat ini sangat bagus dan sangat mudah bila mana dibuat bab per bab. Maka dia membuat bab tadi, bab penjelasan bahwa orang yang terlihat berduaan dengan seorang wanita, sedangkan wanita itu adalah istri atau mahramnya, maka disunnahkan baginya untuk mengatakan ini fulana, untuk menolak prasangka buruk terhadap dirinya. Ini perkataan Imam Nawawi. Sementara Imam Muslim yang mengumpulkan hadis ini di awal saja, kitabus salah, kitabut tahara, kitabul adam, kitabus salam, kemudian dibawa hadis, bisa jadi hadisnya ratusan. Ya, hadis-hadis setelah dia menyeleksinya menjadi sebuah hadis yang sahih, ya, menyeleksinya dari hadis-hadis yang sekian banyak dia hafal, lalu dia kumpulkan dalam satu kitab. Ya, kitabul adab, setelah itu kitabus salam, bisa jadi bercampur yang seharusnya diletakkannya di kitab adab, ternyata diletakkannya di kitabus salam. Ini yang saya lihat ya, setelah kita teliti-teliti, karena untuk membawanya ke kitabus salam tidak ada kaitannya. Bab yang ketujuh dan kemarin juga bab yang kedelapan yang berhubungan dengan haram berduaan dengan wanita yang bukan mahram dan menemuinya. Bab yang hari ini juga, bab yang kesembilan, berhubungan juga dengan itu. Lebih kepada adab ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak terlalu bebas dalam Islam hubungan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh berduaan, tidak boleh datang ke rumahnya bermalam di sana, tidak boleh bahkan berkhalwat tanpa ada orang lain. Bila mana laki-lakinya lebih dari satu orang, ya, datang ke rumah seorang perempuan yang suaminya ketika itu tidak di rumah, ya, bisa jadi dibenarkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sebagaimana yang kita isyaratkan kemarin, penegasan dari Imam Nawawi bahwa mazhab Syafi'i, walaupun lebih dari satu orang laki-lakinya, dan tujuannya memang bukan untuk hal-hal yang dosa, yang berupa dosa, tetap saja tidak dibenarkan, menghindari fitnah yang akan terjadi. Sementara kejadian di zaman Nabi itu, beberapa laki-laki dari Bani Hashim datang ke rumah Abu Bakar, ke rumah istri Abu Bakar, Asma binti Umais, yang ketika itu Abu Bakar kurang menyukai, merasa tidak nyaman, dan dia mengadukan itu kepada Nabi. Nabi mengatakan, insya Allah tidak terjadi yang buruk, yang terjadi adalah kebaikan, dan dia dibersihkan oleh Allah, maksudnya istrinya Asma binti Umais, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah. Ini adalah kasus di mana Nabi benar-benar mengenali laki-laki yang datang, dan mereka lebih dari satu orang, dan juga mengenali perempuan yang didatangi di rumahnya. Maka Nabi mengatakan, insya Allah tidak terjadi perkara yang buruk, dan akan terjadi perkara yang baik. Dan dia menjelaskan juga, ya, nilai penilaiannya terhadap Asma binti Umais. Ini alasan mazhab Syafi'i ketika tetap mengharamkan berkumpulnya laki-laki yang bukan mahram lebih dari satu orang dengan perempuan di rumah perempuan tersebut. Ini lebih erat kepada kitab adab. Ya. Adapun berhubungan dengan kitab salam, yaitu mengucapkan salam, ya, sangat jauh untuk kita menariknya ke sana. Baik, bab yang sekarang juga, bab yang ke-9 juga berkenaan dengan itu, sunnah seseorang laki-laki mengatakan kepada orang yang melihatnya berduaan dengan perempuan dan dia tidak tahu siapa perempuan ini. Kalau dia sudah tahu, tidak perlu lagi. Kalau dia tahu ini, ya, apalagi sekarang kan, perempuannya kan tidak tertutup. Ya, orang tahu bahwa si fulan, fulan yang dia bersama laki-laki itu adalah istrinya atau adiknya. Kalau dia berpakaian tertutup, seperti misalnya bercadar, sehingga tidak dikenal. Ya, maka sunnah untuk menghindarkan orang tadi dari prasangka yang tidak baik, menjauhkan dia dari prasangka yang tidak baik, mengatakan, bahkan dipanggil, ini kejadian di zaman pada Nabi SAW, dipanggil orang tersebut, datang kemari, kemari lagi, maksudnya disuruh mendekat dan mengatakan, si fulan ini, dia adalah si fulana, maksudnya istri saya, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW. Hadis yang pertama, nomor 5621, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab qala haddathana Hammad ibn Salamah an Thabitin al-Bunani an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ma'a ihda nisa'ihi famarra bihi rajulun fada'ahu فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي هذه زوجتي فلانة فقال يا رسول الله من كنت أذن به فلم أكن أذن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. Kata Anas bercerita, suatu ketika Nabi bersama salah satu istrinya. Ya, nanti akan kita dapatkan bagaimana rincian dari cerita ini. Suatu ketika Nabi bersama salah satu istrinya, tiba-tiba lewat seorang laki-laki melihat mereka berdua. Lalu Nabi SAW memanggil laki-laki tadi, fada'ahu, faja'a, maka laki-laki itu pun datang, faqal, kata Nabi, ya fulan, wahai fulan, maksudnya kepada laki-laki tadi, hadhihi zaujati fulana, ini istri saya si fulan, ini istri saya si fulana. Ya, kata laki-laki tadi, faqala ya Rasulullah man kuntu adhunnu bihi falam akun adhunnu bik. Ya, siapa saya sehingga menduga-duga yang buruk padamu. Ya, man kuntu adhunnu bihi, siapa saya sehingga berprasangka yang bukan-bukan kepada dia, maksudnya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia menafikan, menegaskan lagi, falam akun adhunnu bika, sebenarnya saya tidak menduga apa-apa. Ya, memang dia mengakui demikian dan Nabi bukan menuduhnya menduga-duga yang bukan-bukan. Nanti akan disebutkan alasannya oleh Nabi. Ya, walaupun dia tidak menduga apa-apa, dia tahu itu Nabi SAW dan dia tidak mungkin menduga yang buruk-buruk, menduga yang bukan-bukan kepada Nabi SAW. Ya, dan dia nyatakan itu, siapa saya sehingga menduga-duga atau berprasangka buruk terhadapmu? Tidak mungkin saya mendugamu berbuat yang bukan-bukan, kata orang tadi. Alasan Nabi memanggilnya kemudian mengatakan ini istri saya si fulana adalah, kata Nabi SAW, inna syaitana yajri minal insani majraddam. Sesungguhnya syaitan itu berlari dari manusia di tempat larinya darah, mengalir maksudnya. Jadi syaitan itu di tubuh manusia, ya, berjalan di tempat berjalannya darah. Mengalir atau berada atau berpindah-pindah di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah. Disitulah setan, ya, kemampuan yang Allah berikan padanya sehingga dia bisa memasuki dan merasuki manusia dengan kemampuan yang luar biasa. Ya, di tempat mengalirnya darah, disitulah setan berpindah-pindah. Sehingga pengaruhnya kepada manusia itu besar. Mudah dia untuk mempengaruhi. Sebentar saja bisa terpengaruh manusia karena dia dekat dengan manusia. Berada di tubuh manusia. Masuk ke dalam tubuh manusia. Ini kata Nabi SAW. Dan tentang setan mengalir atau berjalan ya, di tubuh manusia, di tempat mengalirnya darah, ini ada beberapa ungkapan atau penjelasan dari para ulama seperti yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini. Dia mengatakan pertama kali perkataan Al-Qadhi, yang mengatakan qala al-qadhi wa ghairuhu. Jadi dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyadh dan yang lain-lainnya bahwa hadis ini, setan berjalan di tubuh manusia di tempat berjalannya darah, maksudnya adalah secara zahir. Jadi di jalan darah manusia itu, di jalan darah manusia itu setan berada, berpindah-pindah. Ya. Ini zahir, ini penafsiran yang pertama. Maknanya zahir, wa huwa ala zahirihi, wa anna Allah Ta'ala ja'ala lahu quwwah wa qudrah 'alal jari fi batinil insan majari adami. Bahwa setan itu diberi kemampuan oleh Allah, kekuatan untuk berjalan di tubuh manusia, di dalam tubuh manusia, di tempat mengalirnya darah. Ya. Ini Nabi menjelaskan ini untuk mengingatkan manusia bahwa jadi mudah sekali setan itu mengendalikannya. Mudah mengontrolnya, mengarahkan kemana dia suka karena dia berjalan di tubuh manusia pada tempat berjalannya darah. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, waqila huwa 'alal isti'arah likasrati ighwa'ihi wa waswasatihi fa ka'annahu la yufariqu al-insan kama la yufariqu damuhu kama la yufariqu damah. Makna yang kedua, maknanya bukan zahir yang seperti tadi, tetap setan itu tidak masuk memasuki tubuh manusia, tetapi yang dimaksud dengan perumpamaan tadi adalah bagaimana setan itu benar-benar berusaha untuk menggoda, merayu, membujuk, was-wasnya selalu diberikan kepada manusia dan tidak pernah terpisah dari manusia. Setiap saat dia memberikan was-was, memberikan bujukan, memberikan rayuan, menggoda dan seterusnya. Dan karena begitu seringnya dan tidak ada waktu kecuali dia menyesatkan manusia, menggoda dan merayu manusia, maka diumpamakan oleh Nabi kedekatan manusia itu dengan darahnya. Ya. Bagaimana tidak terpisah tubuh manusia seorang manusia itu dari darahnya. Seperti itu pulalah kedekatan setan dalam membujuk dan merayu manusia. Ini makna yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa qila yulqi waswasatahu fi masamin latifah min al-badani fatasilul waswasa ila al-qalbi. Ada makna yang ketiga, yaitu dia lontarkan bisikannya ya dengan cara yang sangat halus, seperti sebagaimana dia menggoda Nabi Adam alaihi salam. Dia mengatakan, ya, saya hanya memberi nasihat, saya hanya memberi nasihat, ya, bukan mengajakmu untuk mendurhakai Allah. Ya, inni lakuma laminan nasihin. Jadi dia sangat pandai untuk merayu, membuat manusia itu terjerumus kepada keburukan dan dosa serta maksiat dengan sangat halus. Ya. Makanya dibuatnya istilah-istilah untuk sebuah kemungkaran, untuk sebuah maksiat seperti syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah yang seharusnya kepada Allah, dia tidak mengajak manusia, ayo kita sembah berhala. Tidak. Di masa Nabi Nuh alaihissalam dan seterusnya sampai hari kiamat, alasan yang diberikan oleh syaitan adalah memuliakan orang saleh. Jadi memang sangat halus sehingga bertahun-tahun umat Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan dan dia programnya juga tidak langsung. Ya. Awalnya cuma hanya sekedar membuat gambar orang saleh seperti di zaman Nabi Nuh seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas tentang firman Allah kana an-nas ummatan wahidah fab'ats Allahu an-nabiyyina mubashshirina fakhtalafu fab'ats Allahu an-nabiyyina mubashshirina mundzirin. Adalah manusia itu di atas tauhid, di atas Islam, lalu terjadi kesyirikan. Ya, dan Abdullah bin Abbas juga menafsirkan وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. Bahwa ini adalah lima orang yang saleh, ya, dan mereka kelima-limanya meninggal, lalu datang setan memberikan wahyu. Ini yang sangat halus tadi, ya, dia menggunakan kesempatan yang sangat tepat, yang sangat tepat ketika orang kehilangan panutan, kehilangan rasa nikmat beribadah karena orang saleh yang ahli ibadah itu sudah meninggal semuanya, dan mereka benar-benar haus dengan ketakwaan dan ingin selalu dekat dengan mereka. Ini yang diberikan, digunakan oleh syaitan, sehingga kalau memang kalian ingin merasakan keberadaan mereka yang sudah meninggal, tidak perlu repot-repot, lukis saja wajah-wajah mereka, badan mereka, lukis saja. Belum hilang dari ingatan kalian bentuk raut wajahnya, kesahduannya, kekhidmatan, raut-raut kesolehan itu. Lukis saja sebelum habis hilang, maka dilukis, letakkan di mana, lalu kalian berkumpul bersama mereka ketika hidup, sehingga kalian masih merasakan keberadaannya. Belum terjadi apa-apa. Ini halusnya. Dan begitu juga kesyirikan-kesyirikan yang terjadi hari ini, zaman sekarang ini, dan sampai hari kiamat. Ini makna yulqi waswasatahu fi masamin latifah. Ya. Minal badan fatasilul waswasa ilal qalbi. Walaupun dia tidak bisa masuk ke dalam, ini penafsiran yang ketiga, tetapi dia memberikannya melewati telinga, melewati pandangan mata, kemudian mengalir di aliran darah masuk ke hati. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Memberikan bisikan-bisikannya. Inilah makna tiga penafsiran, dan ketiga-tiganya kuat, ya, walaupun yang pertama memang dikuatkan makna hadisnya secara zahir bahwa setan itu mengalir, berjalan di tubuh manusia, di tempat berjalannya darah, dan dia makhluk ghaib, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan kemampuan kepada pimpinan mereka, ya, dajjal, yang bisa berbuat seperti sebagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan bisa berkeliling dunia dalam masa 40 hari. Ya. Sekitar satu harinya satu tahun, satu harinya lagi satu bulan, satu harinya lagi satu minggu. Tambah 37 hari biasa. Ya. Inilah masa mengembaranya Dajjal di muka bumi ini, dan tidak ada tempat kecuali didatangi oleh Dajjal. Allah berikan kemampuan sebagai fitnah bagi manusia. Dan syaitan itu sebenarnya, kalau manusia itu beriman dan berlindung dengan Allah, dia tidak mampu apa-apa. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang meminta kekuatan kepada Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan, keimanan, maka semakin lemah syaitan untuk membujuk dan merayunya. Makanya ketika berzikir saja keluar rumah, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Tidak bisa syaitan berbuat apa-apa. Ya. Kemarin sempat mendengarkan video salah seorang ulama yang menceritakan tentang seorang wanita yang ingin disihir oleh orang yang membencinya. Maka datang kepada seorang tukang sihir, lalu dicobanya, kemudian diangkat tangan. Oh, saya tidak mampu. Datangi si fulan, lebih kuat dari saya, lebih ahli, lebih terkenal ke ilmu sihirnya dari saya. Datang yang kedua, dicobanya dengan berbagai macam cara juga tidak mampu. Terus diminta, coba datangi si fulan, dia lebih terkenal, lebih kuat dari saya. Datangi sampai kepada yang terakhir, ya ini apa rekomendasi dari orang per orang sampai yang terakhir. Ya, dia datang, datanglah orang tadi kepada dia dan dia bersiap, lalu dia berupaya untuk melakukan segala macam cara. Ya, setelah beberapa lama datang lagi yang mengupahnya, lalu dia mengatakan, sesungguhnya saya telah mengirimkan kepadanya maradah. Maradah itu setan, yang jin yang paling bejat, ya, yang paling rusak moralnya, akhlaknya, ya, yang paling kuat juga. Kalau premannya jin, ya, itu yang telah dikerahkan oleh tukang sihir, karena memang tukang sihir bala tentaranya setan, ya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya sudah kerahkan semua, tetapi tetap tidak mampu kami untuk menembusnya. Ya, perempuan ini ternyata penjelasan alasan dari sebab dari kenapa mereka tidak mampu dijelaskan oleh tukang sihir yang terakhir itu. Dia mengatakan dia setiap malam menghatamkan Al-Baqarah. Ya, dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, wala tastati'uhal batalah, dan tidak akan mampu dia, ya, dikuasai atau disakiti orang yang mempersenjatai dirinya dengan surah Al-Baqarah oleh setan-setan yang jahat, yang paling jahat. Nah, ini, ya, dengan mempersenjatai diri dengan senjata-senjata iman dan amal saleh, maka mereka sebenarnya tidak mampu. Walaupun mereka diberi kemampuan seperti itu oleh Allah, mengalir di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah, tetapi bila mana seorang manusia itu, ya, berlindung kepada Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan ilmu dan amal saleh, maka Allah tetap akan menjaganya. Dan dia tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hadis yang pertama. Hadis ini adalah perbuatan Nabi. Nabi memanggil orang tadi, walaupun mungkin orang tadi mengatakan, saya tidak menduga apa-apa. Sedik-sedik, sebersit pun tidak ada. Terdetik dalam hati saya mendugamu. Ya, Nabi kok berduaan dengan perempuan? Tidak ada, katanya. Tapi Nabi SAW mengingatkan, mengantisipasi munculnya dugaan-dugaan setelah itu. Ya, karena bisa jadi dalam sekejap mata berubah. Ya. Dia berlewat dengan Nabi, tidak ada dugaan apa-apa, tetapi setelah itu setan berpengaruh. Karena dia di dalam tubuh manusia, sebagaimana tafsir yang pertama, sehingga kapan dia mau, dia menggodanya. Ya. Walaupun hari itu mungkin belum ada dugaan terhadap Nabi, besok siapa yang menjamin tidak ada dugaan? Walaupun dalam kejadian ketika mereka hubungan baik-baik saja dengan orang, misalnya taruhlah yang terjadi padanya bukan Nabi, ustaz misalnya, dapat berduaan dengan perempuan. Hari itu karena hubungan baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Besok ketika dia tidak suka dengan ustaznya, nah, dijadikan senjata oleh setan. Saya pernah melihatnya dahulu, karena sudah tidak baik lagi hubungannya. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka semenjak itu juga Nabi SAW sudah menutup celah agar setan tidak mendapatkan kesempatan merusak. Jadi ini luar biasa pelajaran yang sangat penting untuk kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini. Ya. Ini halaman 360, dan ini sebelum kita pelajari saya sudah share juga ke kawan-kawan dari para ustaz. Ya, saya copy hadisnya, saya copy syarahnya. Ya, untuk ini sangat penting dalam menjaga hubungan di antara kita. Karena asal dari penyebab rusaknya hubungan antara kita semuanya bisa jadi praduga, prasangka yang bukan-bukan. Ya, untuk mengantisipasi itu agar tidak terjadi langkah-langkah seperti ini, langkah-langkah untuk mencegah, ini sangat ditekankan oleh agama. Nabi SAW tidak menuduhnya berpraduga ketika itu, tapi Nabi khawatir nanti dia akan terjerumus kepada itu, maka dari awal dia tutup agar tidak terjadi. Dipanggilnya ke sini, kamu ini istri saya, selesai. Setan tidak punya kesempatan untuk menjerumuskan dia kepada prasangka yang tidak baik. Nah ini poin yang keempatnya, 361 halamannya. Anjuran untuk berhati-hati terhadap sesuatu yang membuat orang lain berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Ya. Mencari keselamatan dan mengatakan hal-hal yang benar. Karena kapanpun seseorang melakukan sesuatu yang pada zahirnya tidak baik, padahal dia melakukan hal yang baik, maka dia harus menjelaskan keadaan yang sebenarnya untuk menolak terjadinya prasangka buruk terhadap dirinya. Mengantisipasi. Disunnahkan malah. Kalau kita merasa ini orang akan berprasangka buruk, kita harus jelaskan langsung. Ya. Agar mereka tidak berdosa. Agar mereka tidak, ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita umatnya. Seperti yang pada poin pertama itu, penjelasan tentang kesempurnaan kasih sayang Nabi, halaman 360, kepada umatnya, perhatian beliau terhadap kemaslahatan mereka, serta menjaga hati dan anggota tubuh mereka dari kejahatan. Nabi SAW sangat sayang kepada kaum mukminin, sehingga beliau SAW khawatir jika setan menimbulkan keburukan di dalam hati kedua sahabat Ansar tersebut yang dengannya mereka akan binasa. Kalau sempat mereka menduga yang bukan-bukan kepada Nabi, maka ini berbahaya. Nabi, seperti poin yang poin kedua, barang siapa yang berprasangka buruk kepada Nabi, maka dia telah kafir. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ini hanya sekedar mengingatkan tentang nukilannya dari syarah Imam Nawawi tentang poin ini. Prinsipnya jangan sampai kita meletakkan, ini yang juga yang harus kita lakukan ya, jangan sampai letakkan, memposisikan kita pada posisi di mana orang akan berprasangka buruk. Itu yang pertama. Jangan jadikan kita dijadikan prasangka buruk oleh orang. Kita sengaja datang ke tempat-tempat yang orang buat prasangka. Oh, saya kok lihat ada si fulan di tempat yang tidak baik ya. Ini kan kita meletakkan, memposisikan kita ketika ada orang, kawan kita melihat, orang akan prasangka buruk. Ini yang pertama yang kita lakukan. Kalaupun, ya, misalnya kita tidak pada tempat itu, tetapi ada kejadian yang membuat kita merasa orang akan berprasangka buruk, kita harus cegah dengan cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Datangi dia. Ya. Kalau dia orang yang sejajar dengan kita, atau di atas kita, datangi. Mohon maaf, tadi yang bersama saya, itu saya. Ya. Mohon saya mengantarnya, belanja ke pasar. Ya. Belanja ke pasar, itu saja. Dan silakan, ya, kiaskan yang lainnya agar maksudnya prinsipnya jangan sampai orang berprasangka yang bukan-bukan kepada kita dengan menjelaskan yang pertama tadi, jangan sampai kita meletakkan diri kita pada posisi di mana orang akan berprasangka yang buruk. Ya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sama ya. 5622. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaid wa taqaraba fil lafzi qala akhbarana Abd Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ali bin Husain an Safiyyah binti Huyai. Ini salah satu dari istri Nabi juga. Kemarin kita sudah tahu istri Nabi yang postur tubuhnya tinggi besar, Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Kemudian istri Nabi yang sangat dicintainya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang bercerita ketika itu, dan sekarang adalah Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha. An-Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, istri Nabi, qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Adalah Nabi SAW melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah melazimi masjid yang dilakukan oleh Nabi pada akhir-akhirnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Berada di rumah Allah melaziminya untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan ruh dari i'tikaf ini adalah memisahkan diri dengan urusan dunia. Ya. Memisahkan diri dengan urusan dunia dengan melazimi rumah Allah Subhanahu wa taala, berada di rumah Allah. Ya. Selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Nabi SAW melakukannya. Fa'ataituhu azuruhu, kata Safiyyah, saya datang untuk menziarahinya. Ini menunjukkan bolehnya istri menziarahi suami ketika i'tikaf. Kan tidak bersama istrinya. Ya. Atau ketika, kalau sekarang mengantarkan, alhamdulillah, sekarang ini kalau i'tikaf, makanan sudah diurus oleh pengurus i'tikaf, oleh pengurus masjid, tidak perlu repot-repot keluarga mengantarkannya. Ya. Tidak perlu repot-repot keluarga mengantarkan makanan karena sudah diurus oleh panitia Ramadan. Ya. Terutama di masjid kita ini ya. Jadi mungkin kedatangan istri hanya untuk melepaskan rindu, untuk berjumpa, untuk bercerita seperti yang dilakukan oleh Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu anha, menziarahi suami ketika i'tikaf. Dan dia melakukannya di malam hari, lailan. Kalau sekarang kan bisa jadi datang istrinya untuk salat tarawih sekaligus menjumpai suaminya. Ya. Bercerita, ya. Fahaddastuhu, saya bercerita dengannya. Akhirnya Nabi SAW dengan Safiyyah bercerita. Summa qumtu li anqaliba, kata Safiyyah. Akhirnya saya bangkit dan ingin kembali pulang. Faqama ma'i li yaqlibani, maka Nabi pun bangkit dan ingin mengantar, ya, mengantarkan, maksudnya mengantarkan ke pintu masjid atau di luar pintu masjid. Ya. Li anqaliba faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari Usamah ibn Zaid. Tempat tinggal Safiyyah ketika itu di perumahan Usamah ibn Zaid, anak angkat atau mantan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma, Usama dan ayahnya, sahabat Nabi dan dua kekasih Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Usama Zaid bin Haritha, mantan anak angkat Nabi dan juga sangat disayangi oleh Nabi, Usama juga anaknya. Disitulah tempat tinggalnya Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Amarra rajulani min al-ansar, ketika Nabi masih bersama Safiyyah, lewatlah dua orang laki-laki dari kaum Ansar. Falamma ra'aya dua orang, ya. Kalau satu orang ra'a, dua orang ra'aya. Ya. Kalau makan satu orang apa? Akala. Satu orang sudah makan. Kalau dua akala. Akala, maksudnya dua orang makan. Di sini ra'aya melihat dua orang an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nabi. Itu orang Ansar tadi melihat Nabi. Asra'a. Mereka pun menggesakan langkahnya. Ya, menggesakan langkahnya. Mungkin sungkan ya melihat Nabi berdua dengan perempuan malam hari, maka dia menyegerakan dan menggegas langkahnya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma. Ya, ala rislikuma, maksudnya pelan-pelan. Ya, kok begitu cepat-cepat? Ini yang membuat Nabi, ya, mengira mereka akan terjatuh kepada dugaan-dugaan yang tidak baik. Ya, innaha Safiyyatu bintu Huyai. Dan mereka tahu bahwa Safiyyah itu istri Nabi, Safiyyah bintu Huyai. Dia sungguhnya adalah Safiyyah bintu Huyai. Tidak perlu dia menjelaskan lagi istrinya, karena mereka tahu Safiyyah bintu Huyai adalah istri Nabi. Faqala, mereka berdua serentak mengatakan subhanallah. Ya. Maha suci Allah. Kata Imam Nawawi, maksudnya disyariatkannya mengucapkan subhanallah untuk perkara yang untuk urusan yang orang itu apa? Kagum atau apa ya? Jawazu tasbih ta'ziman li syai'i wa ta'ajjuban min, untuk mengagungkan sesuatu dan untuk menampakkan kekaguman. Ya, kita kata-kata subhanallah itu menunjukkan kekaguman. Ya, lalu dipuji Allah Subhanahu wa taala, disucikan Allah. Itu ungkapan dua laki-laki tadi. Subhanallah, maksudnya enggak mungkin kami melakukan itu ya Rasulullah. Ya. Maha suci Allah bila kami mengungkapkan kata-kata tersebut atau menduga yang demikian. Qala, Nabi SAW mengatakan inna syaitana yajri minal insani majrad dami. Itu yang tadi. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Ini tambahannya ya. Dan sungguhnya saya khawatir syaitan melontarkan ke dalam hati kalian berdua keburukan. Maksudnya duga-dugaan yang buruk tadi. Au qala syai'an, atau dalam lafaz yang lain sesuatu. Maksudnya dugaan. Nabi kok bersama anak perempuan berduaan? Ya. Kalau dia mereka tahu itu istrinya, enggak akan ada dugaan seperti itu. Kalau tidak tahu, ya, orang enggak tahu siapa lagi perempuan yang bersama Nabi. Mereka berdua enggak tahu, maka Nabi mengkhawatirkan syaitan menjadikan itu sebagai ya, penyebab mereka berdosa. Ini hadis yang kedua. Kemudian berikutnya, hadis yang terakhir di bawah bab ini 5623. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsanihi Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarana Ali bin Husain anna Safiyyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid fil asril awakhir. Ini banyak tambahannya yang membuat kita semakin memahami ceritanya ya, min Ramadan. Kata Safiyyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha bahwa dia datang menjumpai Nabi atau menziarahi Nabi ketika itikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa itikaf itu di masjid ya, fi itikafihi fil masjidi. Kapan? Fil asril awakhir, di 10 terakhir Ramadan. Ini kejadiannya. Fatahaddatsat indahu sa'ah, maka mereka bercerita beberapa saat. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, salah seorang ulama besar di Arab Saudi, dia menceritakan tentang penafsiran sesaat di sini. Kalau dalam bahasa Arab sekarang ini sa'ah itu 1 jam. Ya, tetapi dia mengatakan bahwa ukuran waktu yang saya dapatkan dari ulama-ulama tentang makna satu saat di sini adalah sekitar 45 menit. Ya, hampir 1 jam memang. Ya. Ini gambarannya bagaimana lamanya Nabi bercerita dengan Safiyyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kalau kita sesaat itu kan sebentar. Ya. Tetapi maknanya bukan sebentar di situ maksudnya hanya beberapa menit saja, tidak. Jadi fatahaddastu indahu sa'atan summa qamat tanqalibu, kemudian dia bangkit untuk kembali. Wa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqlibuha, nabi pun bangkit untuk mengantarnya ya, melepaskannya di luar masjid. Kemudian lanjutan ceritanya seperti tadi, thumma dzakara bi makna hadithi ma'marin ghaira annahu qala fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innas syaitan yablughu. Ini perbedaannya dengan lafaz yang tadi. Kalau tadi yajri ya, kalau sekarang ya belugu minal insani mablaghad dami wa lam yaqul yajri. Ini perbedaan lafaz saja. Ya belugu sampai pada manusia di tempat sampainya darah. Sampai darah itu ke mana? Ke jantung. Ya. Maka sampai di situ pula lah setan berada di tubuh manusia. Berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini maknanya yang zahir seperti yang tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi. Maka tambahan di sini adalah datang di ketika Nabi i'tikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan dan mereka bercerita dalam waktu yang tadi dijelaskan oleh Safiyyah, yaitu 1 saat yang ukurannya hampir 1 jam Nabi bercerita dengan istrinya ini di malam itu. Kan berarti setiap malam Safiyyah dalam 10 malam terakhir itu tidak, bisa jadi istrinya yang lain datang lagi ya, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dari 1, 2, 3 hadis yang telah kita pelajari tadi, kesimpulan intinya itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di bunyi bab bahwa disunnahkan bagi seseorang atau seorang laki-laki ketika dia berduaan dengan perempuan yang akan membuat orang lain yang melihat mereka akan menuduh yang bukan-bukan, beranggapan yang tidak-tidak, untuk menyampaikan kepada orang tadi. Dia tidak akan berdosa. Dia sendiri kan tidak berdosa, dia tidak berbuat dosa. Yang dia khawatirkan itu yang berdosa. Maka jangan bila karena khawatir dia berdosa, maka dia ingin ya melakukan perbuatan tindakan yang membuat orang tadi tidak berdosa. Ini hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jangan buat saudaramu berdosa. Jangan jerumuskan saudaramu berdosa. Kamu tidak akan apa-apa. Ya kamu kan dengan istrimu, dengan mahrammu. Sementara dia menduga yang kan bukan dosa saya. Saya akan dia berdosa. Tidak. Jangan biarkan demikian. Upayakan jangan sampai dia berdosa. Ya, ini kecintaan yang luar biasa kepada saudara kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis sahih. Tidaklah sempurna keimanan seorang kamu sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Tidak berdosa baik. Nah, bagaimana dia mencintai itu untuk dirinya, maka dia harus juga melakukan itu untuk saudaranya. Jangan sampai saudaranya berdosa disebabkan oleh dia. Walaupun dia tidak akan berdosa dengan dosa saudaranya, tapi tindakan yang diajarkan oleh agama bahkan disunnahkan karena Nabi SAW mengingatkan itu. Dan ini bisa diterapkan untuk apapun juga dalam kehidupan kita. Semoga bab ini atau pelajaran kita ini memberikan dampak yang baik ya, dalam kehidupan kita sebagai pedoman bagi kita dalam bergaul dengan sesama saudara-saudara kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada sedikit tambahan untuk pelajaran tentang mengucapkan salam kepada anak-anak. Bab keberapa itu? Bab yang kelima ya. Anjuran mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Saya sempat meringkas apa yang disyarahkan oleh Imam Nawawi. Di situ memang tidak ada pembahasannya, tapi dia menambahkan dalam syarahnya tentang mengucapkan salam, rincian mengucapkan salam kepada perempuan. Kan tidak ada larangan, tetapi beliau memberikan rincian hukumnya. Kata beliau, rincian yang pertama, poin yang pertama, mengucapkan salam ya antar wanita tidak ada masalah. Wanita ke wanita sebagaimana laki-laki kepada laki-laki tidak ada masalah. Wa amman nisa fa in kunna jami'an sallama alaihinna. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, laki-laki mengucapkan salam kepada kumpulan perempuan yang banyak. Ya. Jadi dia lewat di situ ada beberapa orang perempuan. Maka dibenarkan dia untuk mengucapkan salam. Ya. Yang disalami itu berapa orang? Banyak wanita. Maka dibenarkan atau dianjurkan dia untuk mengucapkan salam. Bila mana wanita yang dia salami itu, yang diucapkan salam kepadanya itu satu orang. Ya, satu orang. Wa in kanat wahidatan, maka rinciannya berikut ini. Yang pertama, bila mana dia suaminya atau majikannya atau mahramnya, silakan, tidak ada masalah. Suami mengucapkan salam kepada istrinya, adik kepada kakaknya, kepada bibinya, seorang laki-laki kepada bibinya, saudaranya, ibunya, anaknya, peranak perempuannya, ini tidak ada masalah. Ya. Bila mana perempuan itu adalah ajnabiyah, itu yang kemarin kita jelaskan makna ajnabiyah, yang bukan mahramnya, yang dia boleh menikahinya. Ya. Bila mana dia perempuan sudah lanjut usia, ini rincian Imam Nawawi. Fa'inkanat ajuzan, wanita yang sudah tua, la tashtahi, ya, la tashtaha, maksudnya tidak ada lagi keinginan laki-laki untuk kepadanya, ya, ustuhibbalahus salam, disunahkan bagi laki-laki ini untuk mengucapkan salam. Nenek-nenek, ya, boleh dia mengucapkan salam, ya. Begitu juga dia kepada laki-laki, nenek-nenek mengucapkan salam kepada laki-laki. Walaupun laki-laki itu satu orang yang nenek ini tidak ada lagi keinginan laki-laki kepadanya, ya. Dan wajib membalas salam tersebut. Membalas salam hukum kan wajib, ya. Yang kedua, bila mana wanita asing itu adalah masih muda atau tua yang masih diingini oleh laki-laki. Kan ada orang tua yang penampilannya masih menginginkan laki-laki. Ya. Nampak dari dandannya. Kalau masih berdandan dia masih menginginkan laki-laki. Ya. Maka kata beliau nih, la yusallim alaiha. Laki-laki ini untuk menghindari dirinya dari fitnah tidak mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam kan hukumnya apa? Sunnah. Ya. Dan dia pun perempuan ini tidak mengucapkan salam kepadanya. Perempuan yang masih muda, yang sudah tua tetapi masih muda jiwanya, maka tidak diucapkan salam kepadanya dan dia juga tidak mengucapkan salam kepada laki-laki. Kalau nanti dia mengucapkan salam, maka kata beliau, وَمَنْ سَلَّمَ مِنْهُنَّ لَمْ يَسْتَحِقْ جَوَابًا, tidak berhak untuk dijawab. Ya. Kalaupun dijawab, tentu jawabannya lirih saja. Ya. Ini mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُرِ, dan bahkan ini mazhab jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ya. Bila mana dia perempuannya masih muda, atau sudah tergolong tua tetapi masih menjanjikannya, dari ada tertarikan laki-laki kepadanya, dia juga demikian, maka bagusnya tidak diucapkan salam kepadanya. Kalaupun salah satu dari mereka mengucapkan salam, maka menjawabnya secara keras sehingga didengar oleh dia, ini juga tidak disunnahkan. Ya, ini rinciannya, ya, rinciannya. Dan tentu semuanya kembali kepada niat. Semuanya kembali kepada niat. Bila mana seseorang itu tidak membedakan laki-laki perempuan, berjumpa dengan siapa pun juga mengucapkan salam, dan dia tidak mengkhawatirkan terjadi apa-apa, maka asalnya adalah menyebarkan salam. Wallahu ta'ala alam. Ini sekedar tambahan dari pelajaran yang lalu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.